Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 17 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman adlam," siapa lagi yang lebih zalim, lebih aniaya? Siapa lagi yang lebih melampaui batas? Artinya tidak ada kecuali mereka-mereka ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Yani orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kadzdzaba biayatihi, atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Yani biasanya orang-orang yang ngaku sebagai seorang nabi, al-mutanabbi, di zaman itu muncullah nama-nama seperti Musailamatul Kadzdzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Sajah. Kalau Sajah ini seorang perempuan yang ngaku jadi nabi. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan disokong, ditopang, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam barahin, dengan berbagai macam burhan, mulai dari sejak kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sudah menjaganya. Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya. Baik. Sehingga tetap dengan kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dengan kejujurannya, tetap dengan keistimewaannya di mata masyarakat pada saat itu, sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Dan siapapun yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja melihat, apalagi berbicara, apalagi ketika telah bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujurannya. Baik. Rasulullah SAW dengan ketulusannya. Dikatakan oleh Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi dahulunya sebelum masuk Islam di Madinah. Abdullah bin Salam menceritakan Injafalan nasu yoma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fi man injafala. Kata Abdullah bin Salam, orang-orang pun berkumpul ramai menyongsong kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah. Dan aku pun termasuk orang yang ramai-ramai itu. Padahal Yahudi. Baik. Tentunya orang-orang Yahudi sangat paham karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mereka tahu dari kitab mereka, Taurat. Mereka sangat mengenali perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abdullah bin Salam melihat Rasulullah, dia pun mengatakan, "Falamma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimtu anna wajhahu laysa biwajhi rajulin kadzdzab." Ketika aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun tahu bahwa wajah itu bukan wajah seorang pendusta. Baik. Langsung barakallahu fikum. Dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah bin Salam, dia bisa mengenali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pendusta. Dan Abdullah bin Salam pun mengatakan, "Fa awwalu ma sami'tu minhu." Maka awal yang pertama yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Kalau kalian bertemu dengan orang, sampaikan. Saya ucapkan salam. Untuk engkau yang, untuk orang-orang yang engkau kenali atau orang-orang yang tidak engkau kenali sekalipun, tetap memberi salam. Assalamualaikum. Karena ini doa. Doa tahiyah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ajarkan saat usai Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pertama, maka yang diperintahkan untuk dilakukan oleh Adam adalah memberi salam, mendatangi malaikat dan memberi salam kepada mereka. Dan ucapan ini pula yang akan diucapkan nanti oleh penghuni sorga. Di dalam sorga mereka, mereka saling memberi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi salam untuk mereka, para penghuni sorga. Salamun qawlam min rabbin ghafur. Min ghafurir rahim. Malaikat juga senantiasa masuk menemui mereka sambil mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Ini memberi salam, barakallahu fikum. Afshus salam wa at'imut ta'am. Hendaknya kalian memberi makan. Memberi makan. Barakallahu fikum. Apakah di momen-momen tertentu, di hari raya mungkin, atau di walimahan, atau di hari-hari yang lainnya pun tanpa ada sesuatu yang istimewa. Barakallahu alaikum. Mengajak, pokoknya mengajak. Mengajak makan atau memberi makanan. Wa ta'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari dalam kondisi manusia masih pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini hubungan sesama manusia, barakallahu fikum. hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga, yang biasa disebut oleh orang hablum minan nas wa hablum minallah, diperbaiki. Maka Allah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kebalikannya, para pendusta yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala padahal bukan. Mereka penuhi kehidupan mereka dengan kedustaan. Barakallahu fiik. Dan pada ucapan-ucapan mereka disebutkan oleh para ulama rakaka. Yakni kasar, kaku. Tidak ada nilai-nilai kelembutan padanya. Barakallahu fiik. Belum lagi akhlaknya. Perangai. Disebutkan bahwa Amr bin As radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam pernah mendatangi Musailamah. Baik. Pernah mendatangi Musailamah. Karena Musailamah ini sudah mengaku jadi nabi dalam kondisi Rasulullah masih hidup. Barakallahu fiik. Musailamatul Kadzdzab, kata Amr bin As, aku mendatangi Musailamah karena dulunya ada persahabatan di antara mereka. Maka ketika Amr bin As bertemu dengan Musailamah, kata Musailamah, "Mada unzila ila sahibikum?" Apa gerangan yang telah diturunkan kepada sahabat kalian ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin As pun mengatakan, "Sami'tu ashhabahu yaqra'una syai'an 'azima." Aku mendengar bahwa dia sahabat-sahabatnya membaca surah yang sangat agung. Maka Musailamah pun bertanya, "Apa itu?" Maka dibacakan, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Baik. Sesaat kemudian sambil berpikir, Musailamatul Kadzdzab mengatakan, "Aku juga mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Disebutkanlah wahyu yang menurut dia itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Amr bin As, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib." Demi Allah, engkau wahai Musailamah sangat mengetahui bahwa aku ini sangat mengetahui bahwa engkau adalah pendusta. Engkau dusta dalam ucapanmu ini. Barakallahu fiikum. Ketika Musailamah telah terbunuh di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pengikut-pengikutnya pun yang masih hidup, karena banyak pengikutnya dan mati bersama dengan Musailamah di tempat yang namanya Hadiqatul Maut. Mereka memiliki benteng. Subhanallah. Ketika mereka sudah mati dan masih ada pengikut-pengikutnya yang kembali ke jalan Allah SWT, tobat, Abu Bakar mengatakan kepada mereka, mari coba sebutkan, sampaikan kepada kami ayat-ayatnya Musailamah. Mereka pun malu untuk mengungkapkannya. "Ya Khalifah Rasulullah, engkau jangan meminta untuk kami membacakannya." Mereka tidak lagi mau membacakannya. Kata Abu Bakar, "La, ana pengen untuk mendengarkannya." Agar supaya orang tahu apa dan bagaimana ayat-ayat itu. Mereka pun harus membacakannya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dan didengar oleh orang. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, "Mana akal-akal kalian? Kenapa tidak dipakai? Barakallahu alaikum. Ini apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Musailamah itu hanya bahan olok-olokan, bahan tertawaan. Abu Bakar mengatakan bahwa wallahi apa yang dibacakan oleh kalian ini tidaklah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Agar supaya mereka-mereka tahu, ini orang-orang yang baru mendengarkannya ini, mereka tahu bahwa mereka betul berada di atas kenikmatan hidayah yang Allah berikan. Cuma itu. Barakallahu fiik. Ini mahalnya hidayah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka para pendusta akan tetap terang dan jelas dengan kedustaannya. Cepat atau lambat akan nampak kedustaan itu. Masya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, "Faman adzalamu mimman iftara 'alallahi kadhiba." Siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi sudah kita katakan kemarin, Hiraqal sendiri mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah berdusta atas nama manusia sekian puluh tahun bersama dengan kalian, kemudian tahu-tahu dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala?" Sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiik. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Fa man adzalamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Model kedua, jenis manusia kedua, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau percaya, tidak mau yakin, tidak mau menjalankannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang mujrim. Orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, jarimah. Masya Allah. Beda dengan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humul muflihun. Barakallahu fiik. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan. Baik. Kalau ini la yuflihul mujrimun, tidak akan pernah mereka mendapatkan keberuntungan. La haula wala quwwata illa billah. Ini satu ayat sebagai pengingat untuk kita betapa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebenaran. Barakallahu fikum. Dan senantiasa juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kedustaan. Agar jelas bagi manusia ini siapa yang jujur benar dan siapa yang dusta. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.